Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dan dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang telah lalu tentang ciri-ciri atau sifat-sifat ibadur rahman. Pada kali ini kita akan melanjutkan pada sifat yang ketiga atau keempat, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya, di antara doa yang mereka ucapkan, yang diucapkan oleh ibadur rahman, yaitu ya rab kami, jauhkanlah azab neraka jahannam dari kami. Inilah salah satu yang mereka ucapkan. Para pemirsa yang budiman, kalau kita perhatikan, kita hidup di dunia ini adalah sementara. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa kita. Kemudian kita masuk ke liang lahat dan kita mengalami kehidupan akhirat. Sampai nantinya kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan tiada lain bagi kita melainkan masuk surga atau neraka. Surga atau neraka itulah akhir kehidupan bagi seorang hamba. Oleh karena itu, tidaklah heran bila ibadur rahman banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan Allah dari siksa neraka yang dahsyat tersebut. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa di antara doa yang diucapkan oleh hamba-hambanya yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Ya, di antara yang mereka ucapkan yaitu ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Inilah doa yang patut bagi kita semua untuk selalu membacanya dalam kehidupan kita di dunia ini. Kaum muslimin dan muslimah yang saya hormati, sifat yang kelima di antara sifat ibadur rahman adalah seperti yang Allah jelaskan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila mereka menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebih-lebihan. Di samping itu mereka juga tidak kikir. Mereka berada di antara keduanya, ya. Jadi mereka itu tidak berlebih-lebihan dan juga tidak pula kikir. Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan yang senada dalam surat Al-Isra ayat 29, di mana Allah berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura." Dan janganlah kalian jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Maksudnya janganlah kalian kikir dan janganlah kalian terlalu mengulurkannya. Karena itu kalian menjadi tercela dan menyesal. Oleh karena itu Islam mengajarkan agar kita bersikap tengah di antara dua perkara, ya. Terutama atau termasuk juga di dalam hal menginfakkan harta ini. Ini sifat yang keenam. Sifat yang berikutnya di antara sifat ibadur rahman yaitu mereka selamat dari dosa-dosa yang besar, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bilhaq wa la yaznun." Ya. Jadi mereka tidak menyembah sesembahan selain Allah. Kemudian mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan kebenaran dan mereka tidak berzina. Tiga sifat atau tiga dosa besar ini tidak dilakukan oleh ibadur rahman. Ini senada dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, yaitu engkau menjadikan bagi Allah sekutu padahal dialah yang menciptakanmu. Kemudian apalagi, antaqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak, ya, engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia makan bersamamu. Dan yang ketiga, antuzania halilata jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Tiga sifat ini atau tiga dosa besar ini tidak dilakukan dan dijauhi oleh ibadur rahman. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, ya. Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang membinasakan. Kemudian beliau menjelaskan bahwa perkara yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, perbuatan sihir. Kemudian yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan kebenaran. Kemudian memakan riba. Kemudian memakan harta anak yatim piatu. Kemudian berpaling dari medan perang. Dan yang terakhir, menuduh wanita yang baik-baik lagi beriman berbuat zina. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini memberikan faedah dan manfaat bagi saya dan para pemirsa semuanya, sehingga kita dihindarkan Allah dari dosa-dosa yang besar. Mudah-mudahan Allah menerima amal kebaikan kita semua dan kita termasuk dari mereka yang dihindarkan dari siksa api neraka. Kita bertemu pada pertemuan yang lain insyaallah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.